السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام بني الله سبحانه وتعالى. Allah mudahkan السلام kita عليكم ورحمة melanjutkan الله pembahasan dari كتاب وبركاته. التفسير الميسر جزء yang ke-7. InsyaAllah pagi ini kita lanjutkan pembacaan kita dari surah Al-An'am ayat yang ke-36. Akan baca Abu Fatim. نعم أستاذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. Sesungguhnya orang-orang yang menjawab panggilanmu ialah orang-orang yang mendengar. Dan kematian Allah membangkitkan mereka, kemudian kepadanya mereka dikembalikan. Innama adatul hasar. Ya. Ya, yastajibu fi'lun mudhari'un alladzina sebagai fa'il, yasma'una fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il. Alwaw harfu isti'nab, al-mauta mubtada, yaba'athu fi'lun mudhari'un, hum maf'ulun bi, Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il, summa harfu atfin, ilaihi jarru majrur, yurja'una fi'lun mudhari'un, mabni lil majhul, alwaw naibul fa'il. Dan hobarnya mauta ada tanya. Ya, khobarnya mauta ini, Zed. Summa ilaihi yurja'un. Enggak, yang itu yang ya ba'asuhumullahu. Oh, Dan nah. kan orang-orang yang mati Allah bangkitkan mereka gitu. Oh, nah. Innama yujibuka ayyuhar rasulu ila ma da'watin ilaihi minal huda. Ila ila ma da'auta kali ya. Oh, da'ud. Da'auta. Da'uta Da'au, ila da'au, da'auta. ila ma da'uta ilaihi minal huda alladhina yasma'una al-kalama sama'a qabulin. Ammal kuffaru fahum fi idadil mauta li'anna al-hayata al-haqiqiyata innama takun bil Innama islami. takunu bil Innama Islam. takunu bil islami wal mauta yahrujuhumullahu min Yukhrijuhumullahu. yukhrijuhumullahu min kuburihim ahya'an thumma ya'uduna ilaihi yawmal qiyamati liyuwaffaw hisabahum wa jazaa'ahum. Bau. Ya benar, sabahum ya. Apa? Maafkan. Sesungguhnya yang menjawab panggilan engkau, wahai Rasul, engkau mengajak kepada Allah dari petunjuk, ya, dari petunjuk, dan orang-orang yang mau mendengar perkataanmu, dan mereka menerimanya. Nah. Adapun orang-orang kafir, maka mereka pada waktu kematian sesungguhnya kehidupan Bukan yang gitu. Maka mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang telah mati. maka mereka termasuk golongan orang-orang yang telah mati. Karena sesungguhnya kehidupan ya, karena sebenarnya kehidupan sungguh engkau menjadi seorang yang berserah diri saja dengan. Memang kehidupan yang hakiki itu apabila hidup dengan Islam gitu. Apabila hidup dengan Islam dan kematian, maka Allah mengeluarkan Kalau mereka. mau itu orang yang mati ya, dan orang yang mati. Nah, orang-orang yang mati, Allah mengeluarkan mereka dari kuburan mereka dalam keadaan hidup sedahyaan. Kemudian mereka dikembalikan kepadanya pada hari kiamat untuk dihisab ya, dan dibalas, dan mereka akan dibalas. Ya, jadi untuk ditunaikan hisab mereka dan balasan mereka. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. Sesungguhnya ya Allah hanya menjawab permohonan dari orang yang mendengar. Maksudnya orang yang mendengar perintah dari Allah lalu melaksanakannya. Orang yang mendengar perintah dari Rasulullah lalu melaksanakannya. Wal mauta, adapun orang-orang yang telah mati. Jadi Allah mensifati orang-orang kafir, sekalipun mereka masih hidup, Allah sifati dengan al mauta. Yang dimaksud dengan al mauta di sini adalah orang-orang kafir. Allah sifati orang kafir dengan al mauta, orang-orang yang telah mati, ya, karena mereka hidup di dalam kekufuran. Maka bagi Allah orang seperti ini itu tidak ada bedanya dengan orang yang telah mati. Ya, ya ba'asumullahu summa ilaihi yurja'un. Allah bangkitkan mereka, kemudian hanya kepadanya lah mereka akan dipulangkan, mereka akan dikembalikan. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya kehidupan yang hakiki itu apabila kehidupan kita diisi dengan keimanan. Ya. Kehidupan kita diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang masih hidup di dunia, tapi hari-harinya diisi dengan maksiat, ya. Hari-harinya diisi dengan pelanggaran syariat, maka yang seperti ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang sudah mati. Seperti mayat-mayat hidup ya. Karena tidak ada manfaatnya hidup kehidupan mereka. Kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan yang diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca buat Elis. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu laula nuzila 'alaihi ayatu. Wa qalu laula nuzila 'alaihi ayatum mir rabbi. Qul inna allaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan mereka berkata, orang musyrik itu, mengapa tidak diturunkan kepada kami suatu ayat dari Tuhannya? Katakanlah, wahai Rasul, sesungguhnya Allah berkuasa atas menurunkan ayat-ayat tersebut, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Alwau hatfu atfin, qalu fi'lun madin, alwau sebagai fa'il, lau harfu syartin, la harfu nafyin, nuzila fi'lun madi majhul, alaihi jarwa majrur, ayatun naibul fa'il, mir rabbi jarwa majrur alha'u mudafun ilaih. Qul fi'lu amrin inna harfu taukidin wa nasbin allaha isim inna qadirun khobar inna ala ayunazil. Ala ayunazil lah bisa Ustaz. Anuzili. Ala sendiri aja Ustaz. Ya. Yeah. Ala harfu jarin an harfu mastari wa nasbin. Yunazila fi'lun mudhari'un mansubun bi an ayatan maf'ulun bi alwaw harfu atfin lakinna harfu istidraf aktaro isim inna isim lakinna hum mubtada la harfu nafyin yang lamuna fi'lu mudhari'un alwaw sebagai fa'il jumlah dari la yang lamuna khobar dari lakinna. Wa qala al-musyrikuna ta'annatan wastakbaran. Ta'annutan. Ta'annutan. Ta'annutan wastakbaran. Wastik ya? Masker juga nih, wastikbaran. Wastikbaran. Ta'annutan wastikbaran. Hala anzalallahu alamata alamatan lamatan tadullu ala sidqin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ditanam ini mudhaf ala sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nau'il alamatil khariqah khariqati. Qul lahum ayyuhar rasulu innallaha qadirun ala ayyunazala alaihim an yunazila nazala yunazila ayyunazila. Kan ini ada fa'ilnya, jadi fi'ilnya fi'il maklum dan fi'il majhul. Ayyunazila alaihim ayatan gitu Ustaz. Ya. Walakin aktsaruhum la ya'lamuna. Walakinna bukan walakin, walakin beda lagi. Walakinna aktsaruhum la ya'lamuna. Kalau walakinna kan temannya inna ya? Ya berarti aktsaru ya. Ya kan tansibulisme kan menasukkan isim, jadi walakinna aktsaruhum. Walakinna aktsaruhum la ya'lamuna an inzala. Anna inzalal ayati innama yakunu wafqa hikmatahu. Hikmatihi mudaf ilaih. Wafqa hikmatihi ta'ala. Naam. Orang-orang musyrik itu berkata, mereka keras kepala dan sombong, gitu Ustaz. Ya. Apakah tidak, kenapa tidak Allah menurunkan tanda-tanda yang menunjukkan atas kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari jenis tanda-tanda mukjizat itu Ustaz. Ya, tanda-tanda yang luar biasa. Tanda yang luar biasa. Katakanlah kepada mereka wahai Rasul, sesungguhnya Allah berkuasa untuk menurunkan tanda-tanda pada mereka, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Sesungguhnya turunnya tanda-tanda tersebut hanyalah sesuai dengan hikmahnya Allah Ta'ala. Nah, ya betul. Lebar kalau fiqh wajazakillahu khairah. Wafiqah barakallahu wajazakallahu khairah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa qalu lawla nuzzila alaihi ayatun min rabbih. قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Dan mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik berkata, لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ. Kenapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tanda dari Rabbnya? Jadi orang kafir itu kayak gitu ya. Disuruh untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka tidak mau beriman sampai melihat tanda yang nyata. Jadi mereka yang minta agar ditunjukkan mukjizat. Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan, "Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, Inna Allaha qadirun ala ayyunazzila ayah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu untuk menurunkan sebuah tanda, sebuah mukjizat. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak dapat mengetahuinya. Bahwa yang namanya mukjizat itu hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mukjizat ya termasuk karomah adalah sesuatu yang suatu kejadian luar biasa yang tidak bisa dipelajari dan tidak bisa dikeluarkan kapanpun ya seseorang yang diberikan mukjizat dan karomah itu mau ya. Karena itu semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menolong para nabinya, menolong para walinya ya dengan mukjizat dan juga karomah sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang menentukan kepada siapa mukjizat itu diberikan, kapan mukjizat itu akan diberikan. Itu semuanya sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terjadi kalau misalnya sebuah kaum, ya, suatu kaum meminta ditunjukkan mukjizat, kemudian mereka tidak mau beriman, maka yang ada apa? Yang ada setelah itu diturunkannya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya memang Nabi Muhammad SAW ini termasuk Nabi yang mukjizat itu tidak seheboh ya Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi-Nabi sebelumnya kan luar biasa mukjizatnya gitu ya. Ada yang mampu membelah lautan ya. Ada yang mampu apa namanya menghidupkan yang mati kemudian menyembuhkan penyakit yang apa namanya yang sulit disembuhkan pada masa itu. Tapi kalau Rasulullah SAW, kalau kita baca Sirah Nabawiyahnya, yang paling luar biasa paling kejadian ketika membelah bulan gitu ya. Adapun selebihnya ya biasa-biasa aja ya. Karena memang ya umat ya, Nabi Nabi itu diberikan mujizat sesuai dengan kebiasaan kaumnya ya. Para Nabi sebelumnya kenapa mujizatnya luar biasa? Karena memang di zaman tersebut itu yang merupakan kegemaran mereka. Seperti Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kenapa mujizatnya itu banyak berupa penyembuhan penyakit? Karena memang di zaman tersebut ya yang namanya dukun itu merupakan profesi yang sangat bergengsi ya. Karena mereka menganggap bahwa para dukun itu orang-orang sakti yang Allah berikan kekuatan khusus. Makanya Nabi mereka pun diberikan mukjizat seperti itu. Sementara Nabi Muhammad SAW diturunkan kepada kaum yang kegemaran mereka adalah bahasa. Ya. Kegemaran mereka adalah sastra. Jadi yang dianggap profesi bergengsi saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan itu adalah sastrawan. Ya. Mereka itu kalau punya anak ya ahli sastra bangganya bukan main ya. Makanya diturunkan kepada mereka Nabi Muhammad dengan mukjizat utamanya adalah Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini adalah mukjizat bahasa. Ya. Mukjizat dalam sisi bahasa. Tidak ada yang mampu menandinginya. Bahkan mereka pun yang sekafir-kafirnya orang kafir, kalau mendengar Al-Quran mereka memujinya. Mereka katakan itu bukanlah ucapan manusia. Nah, jadi hikmah kenapa diturunkan mukjizat kepada orang-orang kafir Quraisy ya. Karena kalau mukjizat diturunkan kepada suatu kaum lalu tidak diimani, maka yang ada adalah adab setelahnya. Makanya jawaban Rasulullah ketika mereka meminta untuk ditunjukkan apa namanya mukjizat, maka jawabannya ya, lihatlah kepada Bani Israel ya. Bani Israel itu apakah setelah ditunjukkan berbagai macam mukjizat mereka menjadi semakin beriman kepada Nabi Musa? Nyatanya enggak ya. Jadi ya dimintanya mukjizat itu seringkali malah mengakibatkan kebinasaan atas kaum para nabi, sehingga Rasulullah tidak mau menunjukkannya pun. Masalah mukjizat ini adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana karomah ya. Karomah itu kan, kalau mukjizat itu kan yang Allah berikan kepada para nabi ya. Adapun karomah tidak harus nabi ya. Terkadang orang-orang selain nabi diberikan karomah ya. Dan yang namanya karomah itu sama kayak mukjizat ya. Karomah itu tidak bisa dipelajari dan tidak bisa dikeluarkan ketika diinginkan setiap saat. Kalau ada orang yang mengaku misalnya bisa terbang, terus dia bisa terus-menerus menunjukkan kalau dia bisa terbang, maka ketahuilah dengan pasti bahwa dia dibantu dengan jin. Ya. Karena yang namanya karma itu ya tidak bisa dipelajari yang pertama. Yang kedua tidak bisa dikeluarkan kapanpun dia inginkan. Ya, kalau ada orang mengaku wali, bisa berjalan di atas air misalnya, maka dia bisa mengeluarkan kapanpun dia inginkan. Itu bukan karma, yaitu merupakan ajaran syaitan yang dibantu oleh para jin. Ini ketentuan berkaitan dengan mukjizat dan karomah. Nah, baca bukunya. Ayat 38 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. 38. Dan tidak ada seekor binatang pun di bumi ini dan tidak pula seekor burung yang terbang dengan kedua sayapnya, lainkan itu seperti kalian, umat-umat seperti kalian. Ya. Dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari kami di dalam catatan. Kepada Rob mereka, mereka dikumpulkan. Gitu Ustaz. Al-waw harfu istiqnaf, ma harfu nafin, minda batin jarwa majrur, fil ardi jarwa majrur, al-waw harfu atfin, la harfu nafin, ta'irin ma'tuf ke dabatin, yatiru fi'il mudhari, fa'ilnya kembali ke ta'irun ya, ta'irun. Bijanahaihi, ini jarwa majrur dengan al-ha'u mudhafun ilaihi, illa adatul istisna umamun khobar ya Ustaz. Dari mana? Tunggu. Mubtada ya. Tunggu. Mustasna ini ya. Kok mustasna kok marfu ya? Sebentar Ustaz. Khobarnya khobarnya muqaddam ya? Mubtada ya? Khobarnya kan ini tidak ada binatang, tidak ada seekor binatang pun di bumi ini dan tidak pula seekor burung yang terbang dalam sayapnya. Jadi umamun itu apa? Khobar apa mubtada? Khobar deh. Ada. Khobar ya? Mubtada mana? Tadi jumlah itu. Bukan jumlah, jadi minda batin itu jar majrurnya jadi dia apa namanya? Marfu mahalan majrur lafzon gitu ya. Ini minda batin sebagai mubtada. Tadi ya. Bukan jumlah ya. Karena asalnya dabatun enggak ada minda asalnya. Jadi dan tidak ada dabah binatang melata di bumi, jadi minta itu sebagai mubtada. Mubtada, ya. Tapi khobarnya, umamun itu khobar ya. Amsalu naat ya. Amsalu naat kum mudhafun ilai. Ma harfu nafin parot fil madi na fa'il fil kitabi majrur min syai'in jarwa majrur. Ini mensyai ini sebagai fa'il ya. Farot dari farot. Farot. Enggak deh fa'ilnya na ya. Dan anak ya fa'ilnya na. Keterangan aja ya. Mensyai'in jarwa majrur tum atfin ila robbi jarwa majrur him mudhafun ilai yuhsyaruna fi'il mudhari majhul alwau sebagai naibul fa'il. 28 tafsirnya laisa fil ardi hayawanun. Laisa fil hayawanun. Hayawanun nih tanwinnya. Laisa fil ardi hayawanun yadibu 'alal ardi au ta'irun yatiru fissa. Au ta'irin dong. Benar ya? Yang terbang. Ya, mudhari ya. Au ta'irun yatiru ya. Ya. Yatiru fissamai bijana haihi illa jama'atu illa jama'atin ya kan khobar dari laisa kan iya laisa ya illa jama'atin mutajanisatul khalqi mislukum jama'atin mutajanisatul khalqi khalqi mislukum mislakum ma tarokhna fil lauhil mahfuzi syai'an illa isbatnahu ini fil madi asbata isbitu bata berarti illa asbatnahu asbatna ya illa asbatnahu summa innahum ila rabbihim yuhsyaruna yaumal qiyamati fayuhasibullahu kullan ma amali ma amila fil madi oh ya fil madi ya bi amila tidak ada di dunia ini hewan-hewan yang melata di atas bumi atau burung yang terbang di langit dengan kedua sayapnya, kecuali semuanya sama-sama adalah ciptaan seperti kalian juga. tidak ada sedikit pun. Maksudnya kayak kecuali mereka itu berkelompok-kelompok berjenis-jenis. Oh, berkecuali kalian. Mereka berkelompok. Kecuali mereka berkelompok-kelompok sama jenis ya. Berjenis-jenis. Seperti juga kalian ya, seperti juga ciptaan Allah, seperti kalian juga ciptaan Allah. Dan tidak ada yang luput sedikit pun dari kami di dalam Lauhul Mahfuz ya. Tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Kecuali apa yang sudah tetap padanya. Kecuali telah kami tetapkan padanya. Kemudian sungguh kepada Rabb mereka, mereka dikumpulkan pada hari kiamat. Dan Allah akan menghisab semuanya atas apa yang mereka kerjakan. Amin. Barakallahu fi wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ma farratna fil kitabi min syai'. Summa ila rabbihim yuhsyarun. Dan tidak ada binatang melata yang ada di muka bumi, tidak pula burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali umat-umat seperti kalian. Jadi binatang melata yang ada di bumi ataupun burung yang terbang di langit, itu sama seperti manusia. Mereka berjenis-jenis, berkelompok-kelompok. Seperti kalau kita lihat burung aja kan, Masya Allah, ya, ada yang dengan warna-warninya, dengan berbagai variasi bentuknya, dengan berbagai perbedaan corak warnanya dan juga suaranya, itu menunjukkan bahwasanya burung-burung pun sama seperti manusia ya. Manusia pun kan ada yang rasnya ras Asia, ada ras Eropa, ada ras Afrika, ya, dan seterusnya. Begitupun hewan-hewan yang ada di atas muka bumi ya. Kucing aja ada kucing Persia, ada kucing Angora, ada kucing Rektol, ada kucing kampung gitu ya. Itu semua menunjukkan bahwa ada yang Maha Mencipta yang luar biasa ya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala sangat beraneka ragam ya. Coba kalau kita lihat ya, buatan manusia itu ya itu aja ya. Kalau manusia itu membuat sesuatu, misalnya gelas ya, gelasnya kayak gitu aja. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan ya, Maha mampu menciptakan manusia ya. Dari miliaran manusia ya, semuanya berbeda ya. Wajahnya berbeda, ya. Kalaupun ada yang kembar, itu hanya sedikit saja. Tapi lihat, ya, kebanyakan manusia itu nggak sama satu sama lain. Pasti ada aja bedanya, ya. Orang kembar pun terkadang ada bedanya. Misalnya yang satu lebih tinggi, yang satu lebih gemuk, atau sifat-sifat yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mampu untuk menciptakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ma farratna fil kitabi min syai'. Ya, tidak ada yang kami lalaikan di dalam Al-Lauh Al-Mahfuz sesuatu pun. Semuanya Allah telah tetapkan secara sempurna ya. Mulai dari kapannya dilahirkan, bagaimana kehidupannya, bagaimana akhir kehidupannya, bagaimana nasib setelahnya, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian hanya kepada Rabb mereka, mereka akan dikembalikan. Mereka akan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalannya. Nah, baca Bu Nurul. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina summun wa bukmun fiz zulumat. May yasha'u illahu yu'minu. May yasha illahu yudlilhu wa may yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka bisu mereka tuli di dalam kegelapan. Dan orang yang Allah kehendaki disesatkan, Allah jadikan, astagfirullahaladzim. Siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan dia. Orang yang hendaki, maka Allah sesatkan dia. Dan orang yang Allah kehendaki, Allah jadikan mereka di atas jalan yang lurus. Nah. Al-waw harfu akwin, al-lazina isim mausul, sebagai mutada'in. Nah. Kazzabu fi'il mudhari', waw sebagai fa'il. Biayatina, biayati jar majrur, na sebagai mudhof ilaih, sumun kabar. Sumun itu kabar ya? Ya. Wa bukmun alwaw harfu atfin bukmun atof fi zulumati jar majrur. Man isim syarat ayasya ini apa? Fi'il syarat. Allah Zabnul Jalalah sebagai fa'il, yudlilhu fi'il mudarek majhul, al-ha'us. Ini enggak majhul, Bu. Aja. Yudlilhu fi'il mudarek. Majzum ya, majzum sebagai fi'il jawab. Sebagai anu, jawab, anu tadi jawab. Ya, syarat ya. Kemudian jawab. Al-ha'us. Ya, jawab syarat bukan? Iya, iya. Kemudian al-ha'u sebagai maf'ulun bi. Al-waw sebagai arfu atwin, man isim syarat, yasha fi'il syarat, yaj'alhu jawab syarat, al-ha'u maf'ulun bi. Ala siratin jar majrul mustaqimin na'ad dari siratin gitu ya. Iya. Walladzina kadzabu bi hajja ya, hajat gitu ya, menyebar. Bihujjatillahi ta'ala. Bihujjatil Allah kita Allah ya Allah ta'ala. Nah, ini kan salah, jadi bihujjatillahi gitu. Bihujjatillahi ta'ala sumul la yasma'una ma yanfa'uhum. Ma yanfa'uhum bukmun la yatakallamuna bil haqqi fahum ha'iruna fi dhulumati lam yakhtaru tariqatan listiqamati man yasha'u menghendaki ini kan sukun Bu, karena dia asal kasrahin. Man yasha'illahu idlalahu gitu. Man yasha'allahu islalahu yudlilhu. Man yasha'hadaitahu hidayatahu yaj'alhu ala siratim mustaqim. Dan orang-orang yang mendustakan hujjah Allah Ta'ala, mereka itu tuli, tidak mendengar apa yang bermanfaat bagi mereka, dan buta ini tadi, ya tuli ya di sini ya, tadi bisu, dan bisu tidak bisa membicarakan apa yang benar. Maka mereka hairuna itu kebingungan. Oh, mereka kebingungan di dalam kesesatan. Dan tidak bisa memilih jalan yang istiqomah. Nah. Barang siapa orang yang Allah kehendaki baik, itulah. Barang orang yang kehendaki Allah sesat, maka Allah sesatkan. Dan orang yang Allah kehendaki diberi hidayah, maka Allah jadikan mereka di atas jalan yang lurus. Demikian, Ustaz. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. Dan orang-orang yang mendustakan ayat kami, mereka itu tuli, ya, tidak bisa mendengarkan kebenaran. Wabukmun, mereka itu bisu, tidak bisa mengucapkan yang hak. Yang mereka ucapkan selalu yang batil. Fil zulumat, mereka berada di dalam kegelapan. May yasha'illahu yudlilhu, siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan sesatkan dia. Wa man yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim, dan siapa yang Allah kehendaki, Allah jadikan untuknya di atas jalan yang lurus, ya. Jadi hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Harusnya kita bersyukur dengan nikmat hidayah ini, karena siapapun yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, kalau orang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mau dinasihati bagaimanapun, ya, dia tetap dalam kesesatannya, ya. Makanya kita wajib mensyukuri nikmat hidayah ini. Lahirnya kita dari rahim ibu yang seorang muslim ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jangan berhenti sampai di situ. Karena seseorang itu, ya, akan dibalas sesuai dengan amalannya, bukan dengan amalan orang lain, ya. Meskipun memang dalam Islam ada konsep di mana anak misalnya amalannya itu bisa kepada kedua orang tua, tapi hukum asalnya seseorang itu akan mempertanggungjawabkan amalannya sesuai dengan apa yang dahulu dia lakukan di dunia, ya. Nah, baik, siapa Edi? Nah, Mas Tad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi au atatkumus sa'ah au atatkumus sa'atu aghairallahi tad'una in kuntum shodiqin. Katakanlah, terangkanlah kalian kepadaku. Katakanlah Muhammad kepada mereka, terangkanlah kalian jika datang kepada kalian adab Allah atau datang kepada kalian hari kiamat, apakah kepada selain Allah kalian akan minta pertolongan jika kalian adalah orang-orang yang benar. Kul fi'il amr, aro'aita fi'il madi, kum maf'ul bi, in harfu syarat, atakum ata fi'il madi, kum maf'ul bi, adabu fi'il ma'fa'il, Allahi lahtu jalala sebagai mudhof ilai, au harfu atfin, atatskum atats fi'il madhi kum maf'ul bi, sa'atu fa'ilnya, agoirallahi ah istifam satu hamzah istifam aghairallahi aghairo itu maful bim maful, ya, Allahi lafz jalal sebagai mudhof ilai, tad'una fi'il mudhari alwawu sebagai fa'ilnya, in harfu syarat, kuntum fi'il madhi naqis, tumnya sebagai khobar, sebagai isim ya. Ya, shodiqina khabar daripada kuntum. Tafsirnya kul ayyuhar rasulu liha ulail musyrikina akhbiruni in ja'akum adabullahi fid dunya au ja'atkumus sa'atu allati Tab'atsuna fiha. Tub'atsuna fiha. Tub'atsuna fiha. Aghoirallahi tad'una hunaka li kasafi manusila itu. Manazal aja. Manazala bikum minal balai. In kuntum muhkina fi ja'amkum. Fi za'amikum. An alihatikum alati tad'unaha. Alati ta'budunaha min dunillahi tanfa'u au tadurru. Tadurru. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrik itu, beritahukanlah kepadaku jika adab Allah telah datang, adab di dunia telah datang kepada kalian, atau datang hari akhir yang kalian akan dibangkitkan di dalamnya, apakah ada selain Allah yang akan menolong kalian ya? Iya. Menolongkan atas azab yang telah ditetapkan kepada kalian jika kalian benar dengan apa yang kalian sangkakan, bahwa Tuhan yang kalian sembah itu dari selain Allah itu akan bermanfaat atau membawa mudarat, memberikan manfaat atau mudarat gitu. Iya, memberikan mudarat. Iya, nama saya. Tebar kalau fiq wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytakum in ataakum 'adzabullahi aw as-sa'atu aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Katakanlah bagaimana pendapat kalian jika datang kepada kalian azab dari Allah Subhanahu wa taala atau datang kepada kalian hari kiamat. Apakah kepada selain Allah kalian akan menyeru? Kepada selain Allah kalian akan meminta pertolongan? Jika in kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang yang benar. Ini merupakan sindiran ya, sindiran dan juga celaan kepada orang-orang kafir yang mereka menyembah tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau datang adab kepada mereka, mereka mampu meminta pertolongan kepada tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya tidak. Karena tuhan-tuhan yang disembah selain Allah tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula menolak mudarat, ya. Makanya ketika kejadian Fathu Makkah, ya, Rasulullah dan pasukannya menghancurkan seluruh berhala yang ada di sekitar Ka'bah dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Padahal sebelumnya mereka sangat menghormati Tuhan mereka tersebut, Tuhan yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Ini kan lucu. Mereka bikin sendiri patungnya, lalu mereka sembah. Tuhan macam apa seperti ini, ya? Dan ketika ya dihancurkan oleh kaum muslimin dan tidak terjadi apa-apa, maka banyak setelah kejadian Fathu Makkah yang akhirnya beriman. Mereka akhirnya menyadari bahwa Tuhan yang selama ini mereka sembah, ya, jangankan memberikan manfaat, bahkan mereka pun tidak bisa membela diri mereka sendiri. Buktinya apa? Ketika dihancurkan oleh kaum muslimin, ya, seluruh berhala yang ada di sekitar Ka'bah tidak terjadi apapun kepada kaum muslimin. Ini menunjukkan tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Jangankan untuk yang menyembah mereka. Untuk diri mereka sendiri tidak bisa melakukan apapun. Nah. Gitu ya. Baca siapa baca ini? Bu Asmi baca, Bu Asmi. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. bahkan kepada kepada dialah kalian ini kalau memohon. Kayak gini ada kata hanyanya ya, katakan kalau kayak gini pasti membatasi makna, bahkan hanya kepadanya lah gitu. Bahkan hanya kepada kepadanya lah kalian memohon, dan dialah yang menyingkap menyingkap apa yang kalian mohon kepadanya, apa sebagai dengan kehendaknya, dan kalian akan melupakan apa yang kalian sekutukan. Nah. Bal harful idrob iyahu maf'ulun bih muqaddam. Maf'ulun bih muqaddam. Tad'una fil mudhari al-wawu sebagai fa'il fayaksifa fa harful harful atfin yaksifa fi'il mudhari yaksifu fi'il mudhari fa'ilnya matad'una mas sebagai fa'il tad'una fil mudhari al-wawu sebagai fa'ilnya maknya bukan fa'il, maknya itu maf'ul bi yaksifu na'am sahih fa'ilnya ustaz maka Allah ini kan yang menyingkap itu kan Allah na'am sahih afwan fayaksifu Allah sebagai fa'ilnya ma tad'una mas sebagai maf'ulun bi tad'una fil mudhari al-wawu sebagai fa'il ilaihi jar wal jar wa majrur in syaa in fi'il in harfu syartin syaa fil mudhari fil madi wa harfu atfin tansawna fil mudhari wal wawu sebagai fa'il ma maf'ulun bi tusyrikuna fil mudhari wal wawu sebagai fa'il. 3-1 bal tada'una hunaka rabbukum alladhi khalaqakum rabbakum alladhi khalaqakum la ghayrahu wa tastaghithuna bihi fayufarriju ankum al-bala' al-azima an-nazila bikum in sya'a li'annahu al-qadiru ala kulli syai'in fatarakuna hina idhin asnamakum wa awliya'akum. Bahkan kalian berdoa di sana, bahkan kalian berdoa di sana kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, bukan selainnya, dan memohon pertolongan kepadanya, dan maka Allah itu mengfariju itu yang memberikan jalan keluar. Nah, memberikan jalan keluar kepada musibah yang besar. Kepada kalau mengeluarkan kan dari ya. Dari, Mbak. Dan mengeluarkan mengeluarkan dari musibah yang besar yang yang diturunkan kepada kalian dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya. Karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan kalian akan meninggalkan sesembahan kalian dan berhala-berhala kalian dan penolong-penolong kalian. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون Bahkan hanya kepadanya lah kalian memohon. Maka ia pun akan menyingkap, akan memberikan jalan keluar kepada apa yang kalian mohon pertolongan padanya. Insya'a, jika Allah menghendakinya. Fatansawna ma tusyrikun, dan kalian melupakan apa yang dahulu kalian sekutukan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perintah kepada orang-orang musyrik agar mereka bertaubat dengan hanya menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan dan melupakan ya seluruh tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, barulah taubatnya diterima. Karena kesyirikan ini termasuk ya dosa yang tidak akan diampuni kecuali dilakukan taubat secara khusus. Beda sama dosa-dosa yang lain ya. Kalau dosa yang lain itu bisa dihapus dengan apa namanya amalan-amalan saleh ya. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amalan kebaikan itu bisa menghapus amalan keburukan. Kecuali kesyirikan. Ya, karena kesyirikan ini tidak bisa selesai hanya dengan melakukan kebaikan yang lain, tapi tetap melakukan kesyirikan, tidak bisa. Ya, kalau kesyirikan itu harus bertaubat secara khusus ya dengan taubatan nasuha. Nah, lanjut ya. Baca Bu Hayati. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum kamu, maka kami siksa mereka dengan kesengsaraan dan kemelaratan, agar mereka tunduk. Al-waw harfu atfin, lam harfu jawab, qad harfu tahqiqin, arsalna fi'il madi, nanya sebagai fa'il, ila umamin jarwa majrur, min qabli jarwa majrur, al-kafu mudafun ilaih, Alfa'u harfu atfin, akhotna fi'il madi, nanya sebagai fa'il, hum sebagai maf'ulun bih, bil ba'sa'i jarwa majrur, alwaw harfu atfin, ad-darwa'i ma'tuf, la'alla harfu taroji, hum isim la'alla, yatadarra'un fi'il mudari', wawnya sebagai fa'il, sebagai khobar la'alla. Walaqad ba'athna ayyuhar rasulu ila jama'atin minan nasi min qablika rusulan yada'unahum ila Allahi ta'ala. Fakadzabuhum fabatalainahum fi amwalihim bisyiddatil fakro. Fakri. Wadayqil ma'isyati. Wabatalainahum fi ajasamihim bil amrodi wal alami. Roja'a an yatadhallalu li rabbihim wa yakhdu'u lahu wahdahu bil ibadati. Dan sesungguhnya kami wahai Rasul telah mengutus rasul-rasul kepada manusia sebelum kamu yang mengajak kepada Allah Ta'ala. Namun umat-umat menustakan, umat-umat itu menustakan para rasul itu. Maka kami menimpakan cobaan pada mereka terhadap harta benda mereka dan kesusahan yang sangat dan kesulitan hidup yang sempit. Bukan ya, sempit. Kami juga menimpakan cobaan pada mereka mengenai fisik-fisik mereka dengan berbagai macam rasa sakit, dengan harapan agar mereka menghinakan, menghambakan diri kepada Tuhan mereka dan patuh kepadanya dalam beribadah. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafiq barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. Nah, sungguh telah kami kirimkan kepada umat-umat sebelummu, ya, para rasul. فأخذناهم بالبأساء والضراء. Lalu kami timpakan kepada mereka kesulitan dan kesusahan hidup. لعلهم يتضرعون. Ya, semoga mereka menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya terkadang musibah itu diturunkan tujuannya untuk mengingatkan seseorang, ya. Makanya kalau kita ditimpa kesusahan hidup misalnya berupa penyakit, ya maka harusnya kita bermuhasabah, ya. Jangan-jangan ya kita mulai lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan agar kita kembali lagi, ya, menundukkan diri kita, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apapun latar belakang musibah atau penyakit yang Allah berikan kepada kita, maka kewajiban seorang muslim adalah bersabar, ya. Karena ya, orang yang bersabar ketika ditimpa musibah, maka Allah akan hapus dosa-dosanya. Makanya di antara doa yang kita ucapkan ketika menjenguk orang sakit adalah la ba'sa tahurun insyaallah. Ini tidak merupakan hiburan, ya. Jadi kita katakan la ba'sa, tidak apa-apa, ya, sakit ini enggak apa-apa. Tahurun insyaallah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita sabar, insyaallah kesabaran itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, ya. Jadi di antara hikmah ya diturunkannya penyakit, ya, terkadang untuk menegur seseorang agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, mungkin sampai di sini ya untuk materi pada hari ini. Wah, nggak ada pertanyaan ya, berarti cukup sampai di sini aja. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.